Jangan ragu, ku masih menunggu. Biar lama ku sabarkan diri. Bila rindu rasa hatiku, cukup surat kau tuliskan padaku sebagai janji yang kau ucapkan dulu.